السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Di antara nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia setelah nikmatul iman wal Islam, setelah nikmatnya seorang beriman kepada Allah dan berserah diri dengan memeluk agama Islam, adalah nikmatul aman, nikmat rasa aman, rasa tentram hidup di dunia ini. Dan sungguh nikmat yang saat ini kita rasakan di negeri kita ini, di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, mereka sedang ditimpa dengan dicabutnya nikmat keamanan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Sehingga tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mengetahui hal ini, bahwasanya nikmatul aman, nikmat keimanan adalah nikmat yang sangat penting, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dakwah para rasul, diutusnya para rasul adalah untuk mengajari manusia, memberi petunjuk kepada manusia bahwasanya mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim menginginkan semua manusia bisa merealisasikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menginginkan agar umat manusia semua bisa memahami apa itu yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga untuk menyampaikan risalah ini, untuk menyampaikan pesan peribadahan ini kepada seluruh manusia, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar menjadikan negeri haram sebagai negeri yang aman, tenteram bagi orang-orang yang memasukinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia berada di negeri haram, dia mengatakan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri haram, tanah haram, sebagai negeri yang senantiasa aman. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Maka barang siapa yang masuk ke negeri haram, maka sungguh dia telah merasakan keamanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah nikmatul aman, nikmat yang dengannya dakwah bisa disampaikan, nikmat yang dengannya ilmu bisa diajarkan, yang jahil bisa diajarkan, yang jahil bisa diajari, dan yang lalai bisa diingatkan. Namun apabila rasa keamanan hilang, sungguh telah hilang pula semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah di Mekah dan ditolak dakwanya oleh orang-orang kufar Quraisy, lalu tibalah musim haji dan musim-musim yang lain, beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Tatkala dakwah beliau dilarang di negeri haram oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan tempat yang aman sehingga dia bisa mengajari manusia tentang tauhid. Maka dia pun berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad man'uni an uballigha kalam rabbi." Tidakkah ada seseorang di antara kalian, yaitu ketika musim haji manusia berdatangan ke negeri haram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada para jamaah haji ketika itu. Adakah di antara kalian yang mau mengajakku, melindungiku, membawaku kepada kaumnya sehingga aku bisa mengajarinya, menyampaikan dakwah tauhid, dakwah yang dengannya, risalah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutusku, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghalangiku, melarangku untuk menyampaikan dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sudah tidak merasa aman di Mekah, sehingga dia membutuhkan suatu tempat yang di situ dia merasakan keamanan, sehingga dia bisa menyampaikan nikmat, sehingga dia bisa menyampaikan kalam Rabbil Alamin, wahyu yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat keamanan selain penting untuk menyampaikan dakwah, dakwatut tauhid, juga kemaslahatan manusia, semuanya berpulang kepada nikmatul aman ini. Maslahat manusia baik itu berupa mencari rezeki, mencari kehidupan yang tenang dan tentram, semuanya harus berlandaskan di atas keamanan. Karena apabila keamanan telah hilang, maka tidak akan ada lagi yang bisa melaksanakan untuk mencari hal-hal yang bermaslahat untuk kehidupannya. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan orang-orang Quraisy tatkala negeri-negeri yang lain sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat kesusahan dikarenakan mereka ditimpa perang. Alam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya kami telah menjadikan negeri Al-Haram, negeri Mekah, sebagai negeri yang damai, negeri yang aman dan tentram. Padahal manusia di luar dari negeri itu, mereka saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah menjadikan negeri haram yang di situ terdapat Al-Ka'batul Musharrafah sebagai negeri yang senantiasa aman. Maka di dalamnya ada orang-orang Quraisy. Mereka dengan sangat tenang tatkala musim panas, mereka mendatangi Yaman untuk melakukan perdagangan, dan tatkala musim dingin mereka mendatangi negeri Syam untuk melakukan perdagangan. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baladul Haram, negeri haram Mekah, sebagai negeri yang damai, yang aman, juga penduduk yang ada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka adalah selalu melakukan perjalanan dagang tatkala musim panas mereka ke Yaman, dan tatkala musim dingin mereka ke negeri Syam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat keamanan sangatlah penting. Bahkan saking pentingnya haji dan umrah yang merupakan ibadah yang sangat besar di dalam syariat umat-umat terdahulu sejak zamannya Nabi Ibrahim sampai umat kita ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terlaksana kecuali dengan adanya keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, di mana beliau dan para sahabatnya hendak melakukan ibadah umrah, ibadah haji, namun orang-orang kafir Quraisy menolak mereka, menyuruh mereka pulang. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulunna al-masjidal haram aminin, la tadkhulunna al-masjidal haram in syaa Allah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Setelah beliau diusir oleh orang-orang kafir Quraisy yang berbuah pada perjanjian Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh wahai Muhammad dan juga sahabat-sahabatmu, sungguh kalian semua akan memasuki negeri haram, akan melakukan ibadah haji dan umrah, bahkan akan membuka negeri haram menjadi negeri kaum muslimin. Latadkhulunna al-masjidal harama insyaallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aminin. Dalam keadaan kalian merasa aman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah nikmatul aman, nikmatnya rasa aman. Betapa indah tatkala rasa aman terjaga di negeri kita. Apa yang ingin kita lakukan bisa kita realisasikan, apa yang kita inginkan bisa kita laksanakan. Namun apabila nikmat keamanan tersebut sebagaimana yang kita saksikan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya, sungguh mereka sangat kesusahan dikarenakan dicabutnya nikmat keamanan tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah nikmat keamanan itu bisa kita raih? Nikmat keamanan bisa diraih, ini mencakup beberapa hal. Hal yang pertama yang berkaitan antara seorang hamba dengan dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia bisa menciptakan rasa aman adalah dengan dia merealisasikan tauhid di dalam dirinya. Dia benar-benar melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka mereka inilah yang akan mendapatkan rasa aman, keamanan di dunia dan keamanan yang Allah janjikan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang pertama yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba, yaitu dia menciptakan keamanan di dalam dirinya sendiri. Kemudian nikmat keamanan juga bisa diraih antara seorang hamba, antara seorang muslim dengan individu muslim yang lain. Bisa ia raih dengan cara menyebarkan salam kepada kaum muslimin yang lain, menyebarkan salam kepada siapapun yang ia ketemu di jalan, baik ia mengenalinya ataupun ia tidak mengenalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Sungguh kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidaklah beriman, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai sesama kalian. "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah kalian kutunjukkan kepada suatu amalan apabila kalian melakukannya, kalian saling melakukan amalan ini, maka kalian akan saling mencintai. "Afshus salama bainakum." Maka sebarkanlah salam kepada kalian. Dan salam adalah merupakan isyarat penyampaian dari orang yang mengucapkannya kepada orang yang diucapkan bahwasanya dia berada di dalam keselamatan, dia berada di dalam keamanan, dan orang yang mengucapkan ini telah menjaminkan keamanan dan keselamatan untuknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang diutus kepada kaumnya Nabi Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Namun para malaikat itu singgah kepada Ibrahim. "Iddakhalu alaihi faqalu salama." Tatkala tamu-tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat, masuk bertemu Nabi Ibrahim, yang pertama kali dilakukan oleh para malaikat yang tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim adalah ucapan "qalu salaman." Keselamatan bagimu wahai Ibrahim. Apa kata Ibrahim? "Qala inna minkum wajilun." Kami takut kepada kalian, kami takut kepada kalian, dikarenakan orang yang tidak dikenali, dengan perilaku yang tidak dikenali. "Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum." Karena tatkala Nabi Ibrahim menawarkan kepada tamu-tamunya makanan, namun mereka tidak memakan makanan itu, dikarenakan malaikat tidak memakan makanan. "Nakirahum." Nabi Ibrahim merasa heran dengan hal tersebut, sehingga Nabi Ibrahim takut. Akan tetapi kata para malaikat, "Qalu la takhaf." Jangan khawatir, jangan takut, karena di awal tadi mereka telah mengatakan qalu salama, keselamatan bagi engkau wahai Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hal kedua yang bisa dilakukan seseorang dalam menciptakan rasa aman di dalam dirinya. Kemudian sesama kaum muslimin, kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang seseorang bisa menciptakan rasa keamanan adalah antara dia dengan masyarakatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Beliau bersumpah sebanyak 3 kali. Para sahabat mendengar hal ini menunjukkan perkara yang sangat besar, sehingga mereka mengatakan, qalu wa man ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah engkau yang orang yang engkau sumpahi sampai 3 kali bahwasanya dia tidak beriman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu seorang tetangga yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Maka seseorang bisa menciptakan rasa keamanan di negerinya, di masyarakatnya, adalah dengan menjaga agar tetangganya tidak merasa terganggu, agar menjaga tangannya untuk tidak mengganggu tetangganya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya beliau mengatakan, la yashir ahadukum ila akhihi bisilah, janganlah salah seorang di antara kalian mengacungkan senjatanya ke arah temannya, ke arah saudaranya. Jangan sekali-kali, walaupun itu dalam keadaan bercanda. Fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzaghu fi yadi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Karena sesungguhnya dia tidak tahu kalau seandainya tiba-tiba syaitan datang membisikkan, menggodanya, sehingga dengan itu dia terjatuh ke dalam jurang di api neraka. Sehingga dengannya dia terjatuh ke dalam jurang di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bagaimana Islam menjaga interaksi antara seorang hamba dengan dirinya, seorang hamba dengan sesama kaum muslimin, seorang hamba dengan masyarakat, agar keamanan bisa tercipta di negerinya. Kemudian yang berikutnya, seseorang bisa menciptakan keamanan adalah antara dia dengan pemerintahnya, antara dia dengan pemerintahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan keamanan negeri kaum muslimin kepada pemerintah-pemerintah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan hal tersebut kepada pemerintah, kepada pemimpin, sehingga Allah mewajibkan ketaatan kepada pemimpin bagi seluruh rakyatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dan maka wajib bagi kita semua untuk menaati pemerintah kita. Menaati pemerintah kita bukan karena ingin mengambil atau mencuri hati mereka, bukan ingin menjilat di hadapan mereka untuk mencari kedudukan atau untuk mengharapkan pemberian harta dari mereka. Sama sekali tidak. Kita mentaati pemerintah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya mentaati pemerintah adalah kewajiban dan merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya salat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai bentuk ibadah kepadanya, maka demikian pula ketaatan kepada pemerintah adalah semata-mata dikarenakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada yang maksum, yang namanya manusia tidak ada yang bisa lepas dari kesalahan. Demikian pula pemimpin-pemimpin kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam adalah syariat yang sempurna yang tidak menutup mata dari kesalahan para pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min khiyari a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sesungguhnya Di antara pemimpin-pemimpin terbaik kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa min syirari a'immatikum man tubghidhunahum wa yubghidhunakum. Dan di antara pemimpin-pemimpin yang buruk di kalangan kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Yang mereka benci kepada kalian, kalian pun benci kepada mereka. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan kalian melaknat mereka, mendoakan keburukan kepada mereka, dan sebaliknya mereka juga mendoakan keburukan kepada kalian, mereka melaknat kalian. Lalu para sahabat mengatakan, qila ya Rasulullah, awala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, kalau seperti itu kita perangi mereka, kita lakukan kudeta saja ya Rasulullah, kita lakukan revolusi, bukankah jumlah rakyat lebih banyak daripada pemimpinnya? Apa kata Rasulullah? La ma aqamu fikum shalah. Jangan sekali-kali kalian melakukan hal itu. Jangan sekali-kali kalian memberontak kepada pemimpin kalian selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian, selama mereka masih menjamin salat ditegakkan di tengah-tengah kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, fakrahu amalah." Fakrahu amalah. Apabila kalian melihat sesuatu dari pemimpin kalian, kebijakan dari pemerintah kalian yang kalian benci, yang mungkar, hendaknya kalian membenci amalan mereka itu. Wala tunazi'u yadan min ta'ah. Akan tetapi, jangan sekali-kali kalian memberontak kepada kalian, kepada mereka. Jangan sekali-kali kalian memberontak kepada mereka, mencabut ketaatan dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sikap ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam menjaga stabilitas keamanan suatu negeri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Kalau seandainya nikmat keamanan Allah cabut dari suatu negeri, apa yang akan terjadi? Sungguh musibah yang sangat besar. Seseorang akan kesulitan di dalam mengamalkan agamanya. Seseorang akan kesulitan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan kesulitan di dalam menuntut ilmu. Seseorang akan kesulitan di dalam mencari nafkah. Seseorang akan kesulitan di dalam menjaga kehormatan. Dan apabila rasa aman telah dihilangkan dari suatu negeri, darah ditumpahkan, kehormatan direbut, harta dirampas, dan sangat banyak keburukan-keburukan lainnya yang akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan sesuatu yang asing di telinga kita, bukan sesuatu yang mengherankan di mata kita apa yang kita saksikan dari negeri-negeri kaum muslimin. Untuk makan pun mereka kesusahan. Mengganti pakaian yang semula merupakan lifestyle, merupakan gaya hidup mereka, sudah mereka lupakan. Bahkan untuk menyambung tali silaturahmi antara seorang anak dengan orang tua sudah sangat susah. Untuk menjaga kasih sayang antara sang suami dan istri, antara orang tua dengan anaknya, hampir tidak bisa direalisasikan. Anak-anak menjadi yatim, para istri menjadi janda, kaum muslimin kehilangan, kepada siapa mereka mengadu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan dan ketentraman negeri kita ini. Lalu bagaimana caranya agar keamanan di negeri kita ini bisa terjaga? Keamanan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard, takhafuna ay yatakhatafukumun nasu, fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat." Dan ingatlah, wahai Muhammad dan sahabat-sahabatmu, tatkala kalian dahulu jumlah kalian sangat sedikit, kalian hidup dengan dalam rasa ketakutan, kalian takut jangan sampai ada orang yang menculik kalian, fa'awakum, lalu Allah Subhanahu wa taala merangkul kalian, memberikan kalian tempat yang aman, wa ayyadakum binasrih, Allah Subhanahu wa taala menguatkan kalian dengan pertolongan darinya, warazaqakum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki dari hal-hal yang baik. Maka syukurilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita ingin menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, harus dibalas dengan zikir dan syukur. Setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan harus dibalas dengan zikir dan syukur. Adapun zikir, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allah berfirman, "Wadhkuru," berzikirlah, ingatlah. Dan juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tma'nantum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khauf, tentang rasa takut, tentang perang dan kaifiyat tata cara salat, bagaimana seseorang melakukan salat khauf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, fa idza tma'nantum, fa idza amintum, wa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan apabila kalian telah merasa aman, apabila Allah telah menganugerahkan rasa aman kepada kalian, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dibalas dengan kesyukuran. Jangan sampai kita menjadi sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat An-Nahl. Allah mengisahkan bahwasanya dahulu ada sebuah negeri yang aman sentosa. Negeri tersebut didatangi rezeki yang amat melimpah dari segala penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan sebuah negeri, kanat aminatan mutmainna, negeri ini dahulu aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya berlimpah datang dari segala penjuru. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, akan tetapi apa yang mereka balas atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, fakafarat, namun mereka kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, fa adzaqahumullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, sehingga Allah membalas mereka, menghukum mereka dengan menimpakan mereka kepada mereka rasa takut, rasa kehinaan, dan Allah Subhanahu wa taala menutupi pintu-pintu rezeki yang sebelumnya datang dari segala penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri salat-salat jamaah kaum muslimin, dengan mempelajari agama kita, mengenali apa itu tauhid sehingga kita merealisasikannya di dalam kehidupan kita, mengenali dan mengetahui apa itu kesyirikan sehingga kita menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan walaupun itu yang paling kecil yang telah Allah dan Rasulnya peringatkan dari hal tersebut. Dan marilah kita senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menganugerahkan, menjaga stabilitas keamanan di negeri kita. Dan tidak lupa kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, pemerintah negeri ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada mereka sehingga mereka merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,